بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هدينا هدرات الله سبحانه وتعالى. سكتر دواب الوهري لقي كتاكا من ريمة مولية سبقي منا event terbesar di dalam setahun setelah perhelatan ibadah haji di tahun atau di tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjahnya, maka umat Islam memiliki kesempatan untuk beribadah seluruhnya. Berbeda dengan ibadah haji yang ibadah tersebut tergantung dengan tempat, yaitu di Arafah, di Mina, di Muzdalifah. Adapun ibadah Ramadan dikerjakan di setiap tempat. Selama kita mendapati waktu Ramadan, maka dia adalah tamu yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali menjelang Ramadan, maka beliau mereminder para sahabat. Beliau merimain para sahabatnya dengan mengatakan, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan yang mulia. Beliau merimain para sahabatnya bahwa ini adalah bulan yang butuh persiapan. Bahkan para sahabat seringkali bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam atas hal yang beliau lakukan dari banyaknya puasa di bulan Syaban. "Kami belum pernah melihat banyaknya puasa yang kau lakukan melebihi banyaknya di bulan Syaban setelah Ramadan." Maka beliau mengatakan, "Hadza syahrun yaghfuru anhu an-nas." Inilah bulan yang paling banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Baina Rajab wa Ramadan, di antara Ramadan dan Rajab. Ialah bulan Ramadan, bulan Syaban. Maka beliau mempersiapkan, saking istimewanya bulan Ramadan, dipersiapkan dengan beribadah di bulan Syaban. Layaknya pemanasan ibadah salat yang kita lakukan, ada pemanasannya. Kita melakukan sholat subuh, ada qobliyah subuh. Kita melakukan sholat zuhur, ada qobliyah zuhur. Bahkan di setiap sholat fardu ada qobliyahnya. Tetapi ada yang mu'akkadah dan ada yang ghair mu'akkadah. Ada yang sangat dianjurkan, ada yang tidak terlalu dianjurkan. Lihatlah bagaimana kehidupan manusia sejatinya ialah menanti Ramadan dan berharap agar diterima amalnya di bulan Ramadan. Sebagaimana ungkapan dari para salaf salih, "Kami 6 bulan berdoa agar kami disampaikan ke bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kami berharap agar amal kami diterima di bulan Ramadan." Seolah-olah hidupnya hanya untuk Ramadan. Karena memang saking istimewanya bulan ini, yang dia selalu diistimewakan oleh orang-orang salih. Mereka tidak akan menyia-nyiakan momen di bulan Ramadan. Bukankah telah sampai kepada kita sebuah hadis dari seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan selainnya. Beliau pernah bercerita, dahulu beliau kedatangan dua orang yang bukan berasal dari Madinah. Talhah kedatangan tamu. Yang keduanya masuk Islam di tahun yang sama. Ternyata yang satu giat beribadah, yang satu biasa-biasa saja ibadahnya. Yang satu ternyata meninggal duluan dalam kondisi mati syahid di medan perang. Sedangkan yang satu lagi yang biasa-biasa saja amalnya solehnya ini, ternyata dia meninggal setahun setelahnya. Dan tidak karena jihad. Alias meninggalnya bukan karena jihad, bukan mati syahid. Ternyata beliau bermimpi dalam mimpinya bahwa beliau melihat yang meninggalnya belakangan dan bukan karena jihad ini masuk surga terlebih dahulu. Adapun yang meninggal karena jihad setahun setelahnya. Dan ternyata beliau melihat yang meninggal terlebih dahulu ini atau yang meninggal belakangan ini menarik tangannya terlebih dahulu ke dalam surga. Dan kita tahu Imam Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala ada sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satu sahabat Asyaratul Mubashirin bil Jannah yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka beliau bercerita kepada para sahabat. Akhirnya tersebarlah cerita ini di kalangan para sahabat dan sampailah di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, "Apa yang terjibun dari dalik? Apa yang membuat kalian terheran-heran dengan hal demikian? Bukankah yang meninggalnya setahun setelahnya itu dia telah mendapatkan bulan Ramadan? Dan bukankah dia sudah sujud beribu-ribu kali dalam setahun tersebut? Dan bukankah dia telah beribadah selama setahun tersebut? Maka itu yang membuat dia masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang yang mati syahid. Ini setahun sebelumnya." Ada faedah, yaitu yang pertama adalah orang yang amalnya panjang, umurnya panjang, dan dia isi dengan amal soleh, maka boleh jadi lebih dahulu masuk ke dalam surga, melebihi orang yang mati syahid bahkan. Dan betapa dia berkualitas dalam melalui Ramadannya, sehingga dia mampu melalui orang yang mati syahid. Kualitas Ramadan kita berpengaruh kepada kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Kedudukan kita di hari kiamat, kedudukan kita di akhir. Dan kita tahu apabila mimpi tersebut dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bahkan menjelaskan dengan penjelasan tambahan, berarti memang ini adalah sebuah wahyu. Karena tidak mungkin kalau itu bukan wahyu maka beliau menjelaskan tidak mungkin. Karena yang terjadi di zaman tersebut tentu mimpi para sahabat yang ditakwilkan Nabi dengan mimpi yang tidak ditakwilkan oleh Nabi SAW berbeda. Berbeda antara mimpi para sahabat dengan mimpi kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lam yabqa min an-nubuwwati illa al-mubasysyirat." Tidak ada tersisa dari kenabian kecuali kabar gambar gembira. Makanya Nabi SAW biasanya selepas ba'da subuh, itu beliau berbalik badan ke arah para sahabat dan beliau bertanya kepada para sahabat, "Hal ra'a minkum ru'ya?" Adakah di antara kalian yang mimpi semalam? Lalu beliau takwilkan mimpi itu atau tafsirkan mimpinya. Dan sahabat Talha bin Ubaidillah ini pengalaman besar. Ada dua orang yang tinggal di rumahnya dan ternyata yang satu beliau mimpikan masuk surga lebih dahulu padahal meninggal lebih telat dan amalnya biasa-biasa saja dan bukan karena mati syahid. Dan Ramadan ialah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia sempat melalui Ramadan di tahun tersebut. Dan dia ribu-ribu kali sujud lebih banyak dibandingkan sahabat. Kita tahu satu hari saja kita salat berapa rakaat? 17 rakaat. Dalam satu rakaat itu sekiranya ada dua sujud. Berarti ada 34 rakaat atau 34 sujud di dalam satu hari. Tinggal dikali dalam setahun itu 355 hari tahun Hijriah. Maka beribu-ribu kali itu baru salat lima waktu saja, belum salat sunnah, belum salat yang lain yang dianjurkan. Maka inilah mengapa orang yang mendapati bulan Ramadan sebelumnya, bahkan meninggal dalam kondisi mati syahid. Para ulama dan para sahabat, para salafus saleh, mereka terbiasa untuk menyambut Ramadan dengan ibadah-ibadah. Tahukah kita, dalam rangkaian bulan haram, ada 4 bulan haram. Thalath mutawaliyat Rajab Mudhar. 3 berturut-turut dan satunya adalah Rajab, yang dimuliakan oleh suku Mudhar. Kalau kita perhatikan urutannya, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, adapun Rajab terpisah sendiri. Pernah terpikir kenapa Rajab terpisah sendiri? Kenapa Rajab tidak sekalian saja gabung sama Dhul Qa'dah atau sama Muharram? Setelah Muharram bisa, sebelum Dhul Qa'dah bisa. Tapi mengapa harus pisah dulu? Rajab berpisah, Rajab Mudhar. Sebagian ulama menjelaskan Rajab, bulan Rajab, bulan haram, Allah pisahkan dia menjadi 2 bulan sebelum bulan Ramadan agar menjadi pemanasan bagi bulan Ramadan. Agar menjadi pemanasan untuk bulan Ramadan, untuk menjadi warming up. Karena memang bulan Ramadan pemanasannya tidak cukup 1 bulan, dia cukup 2 bulan, seminimal-minimalnya. Bahkan sebagian lagi ulama 6 bulan persiapan sebelum Ramadan untuk memiliki Ramadan yang berkualitas. Sehingga Nabi SAW semakin dekat ke hari hak, maka beliau semakin memperbanyak puasa sunnahnya. Dan kita tahu sebuah kaidah, beribadah di tengah kelalaian banyak orang akan mendapatkan pahala hijrah bersama Nabi SAW, menuju Nabi SAW. Sebagaimana beliau menyatakan, al-ibadatu bil haraji ka hijratin ilayya, beribadah ketika di zaman-zaman fitnah, di zaman-zaman orang banyak membicarakan isu A, isu B, isu C, di zaman ketika orang banyak lalai mengikuti berita A, berita B, berita C yang tidak akan ada habis-habisnya, di zaman ketika orang ghaflah, lalai, mereka enggak beribadah, maka kalau kita beribadah di suasana tersebut, maka kita mendapatkan pahala hijrah. Dan kita tahu hijrah, dikatakan sebagai hijrah itu adalah dari tahun 0 Hijriah sampai tahun 8 Hijriah. Karena Nabi SAW yang mewajibkan zaman hijrah tersebut. Artinya kalau ada orang berhijrah di tahun ke-9 alias setelah Fathu Makkah, maka tidak dikatakan hijrahnya berpahala, atau bahkan tidak dikatakan sebagai hijrah. Contoh misalkan ada orang pergi dari Mekah ke Madinah tapi di tahun ke-9 Hijriah, hari setelah Fathu Mekah, maka dia tidak mendapatkan gelar atau panggilan muhajir. Tidak dapat. Karena dia telah melakukan hijrah di masa yang sudah aman, sudah tentram, Mekah sudah ditaklukkan. Makanya sabda Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah menaklukkan kota Mekah. Tidak ada lagi hijrah. Maksudnya adalah hijrah yang berpahala dan dikatakan muhajir. Tentu dalam konteks hijrah dari satu tempat ke tempat lain, ada sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at tawbah, wa tanqati'ul tawbatu hatta tatlu'as syamsu min maghribiha. Hijrah akan tetap ada sampai adanya hari kiamat, sebagaimana taubat juga akan ada sampai adanya hari kiamat. Dan beribadah di tengah kelalaian banyak orang, itulah mengapa salat malam adalah salat terbaik setelah salat fardu. Nabi SAW yang mengatakan, afdhalus salati ba'da al-maktubah salatul lail, salat terbaik setelah salat fardu atau salat waktu adalah salat malam. Kenapa salat malam menjadi salat terbaik setelah salat fardu? Padahal dia adalah salat sunnah. Bagi kita salat sunnah, bagi Nabi SAW salat wajib. Tapi mengapa dia adalah salat yang paling mendekati salat wajib keutamaannya, tapi tidak sampai mendekati, tidak sampai sama dengan salat wajib? Karena hukum masalah yang wajib tetap lebih utama dibandingkan yang sunnah. Seluruh amal hampir demikian, kecuali dari beberapa amalan. Ada sunnah yang lebih baik daripada yang wajib. Apa kira-kira ibu-ibu? Amalan sunnah tapi lebih baik daripada yang wajib. Menjawab salam tidak lebih utama daripada memulai salam. Memulai salam itu sunnah, tapi menjawab salam wajib, tapi memulai salam lebih utama daripada menjawab salam. Itu ada beberapa pengecualian sebagaimana kata Imam Suyuti. Tapi secara umum, salat wajib. Kemudian yang berikutnya adalah salat malam. Salat malam lebih utama dibandingkan salat-salat sunnah lainnya karena salat tersebut dilaksanakan ketika banyak orang lalai, alias orang tidur. Semakin banyak orang lalai di mana kita beribadah, maka semakin besar pahala kita. Sesederhananya begini. Kalau kita pakai wifi, wifi kita diakses banyak orang. Kira-kira internetnya cepat atau lambat, hadirin? Lambat. Bandwidthnya lambat itu. Karena dipakai banyak orang. Sama, doa kita akan lebih cepat sampai kalau lagi orang gak akses tuh langit. Mereka lagi gak akses langit, kita akan lebih cepat sampainya. Karena memang banyak orang lalai, membuat kita lebih besar berpahala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala itu tergantung juga dengan besarnya cobaan dan ujian. Karena susah, bangun malam itu susah. Kalau tidak dipaksa dan tidak dengan taufik Allah, itu susah sekali. Maka orang yang mampu melakukannya dengan taufik Allah, maka mendapatkan pahala lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Begitu pula, sebuah kaidah yang lumrah dalam dunia kita tahu bahwa orang yang sukses dalam perkara duniawi saja, mereka punya persepsi di kepala mereka adalah kalau mau lebih maju dari orang, maka dia harus lebih effort sekian jam lebih banyak dibandingkan orang lain, kan gitu. Kita tahu dalam dunia pembelajar, kalau orang belajar 1 jam sehari, maka saya belajar 2 jam sehari. Kalau orang belajar 3 jam sehari, maka saya belajar 4 jam sehari. Kan gitu, mereka going to the extra miles. Lalu menginginkan lebih daripada orang. Maka demikian pula di bulan Syaban, kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya persiapan untuk menjemput Ramadan terbaik. Silakan dicek di kalender kita masing-masing, di hati kita masing-masing, Ramadan tahun lalu seperti apa dan tahun-tahun lalu seperti apa. Maka orang beriman itu selalu punya grafik naik. Dia selalu benci keadaan statis, apalagi memburuk. Makanya ada ungkapan dari sebagian ulama bahwa selalu dia menginginkan yawmun khairu min amsihi, hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Siapa yang harinya lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dia beruntung. Siapa yang hari sekarang lebih baik, hari sekarang sama dengan hari sebelumnya, dia adalah orang merugi. Dan siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, maka dia orang yang terlaknat. Karena sejatinya, hari demi hari yang kita lakukan adalah hari yang semakin dekat dengan pertemuan dengan Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Ramadan bermakna, maka kita harus tahu bahwa kita punya amalan di bulan Ramadan, yang amalan itu adalah amalan dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Amalan yang dikerjakan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan adalah interaksinya dengan Al-Quran. Nabi SAW adalah orang yang paling dekat bersama Al-Quran, terlebih lagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, beliau menyetorkan hafalan beliau, satu Quran full, kepada Malaikat Jibril. Ditasmi'kan, ditalaqqikan apa yang sudah beliau dapatkan dari wahyu-wahyu. Sekaligus juga diberitahu tata letaknya. Jadi letak surat, letak ayat itu dari wahyu. Sebagaimana kata beliau dalam hadis riwayat Ahmad, dha' surah kada fi mawdi' kada, dha' ayat kada ba'da ayat kada. Taruh ayat ini setelah ayat ini, taruh surat ini setelah surat ini. Itu wahyu. Adapun pembagian Quran menjadi 30 juz, itu baru ada di zaman tabi'in, bukan di zaman sahabat. Jadi Quran dibagi menjadi 30 bagian. Berdasarkan dalil Nabi SAW kepada Amr bin As, Iqra'il Qur'ana fi syahr. Bacalah Quran dalam satu bulan. Dan satu bulan itu 30 hari. 30 hari sehingga kalau untuk khatam satu bulan, maka dibagi 30. Itu ijtihadnya para tabi'in. Sehingga ada orang yang bisa mengkhatamkan Quran lebih cepat daripada satu bulan, maka itu sebuah prestasi. Tapi tidak boleh lebih cepat daripada 3 hari di luar bulan Ramadan. Adapun dalam bulan Ramadan, maka exceptional, pengecualian. Karena ada sahabat yang khatam satu Quran dalam satu rakaat. Siapa? Utsman bin Affan. Dan tidak ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu itu amalan yang beliau lakukan. Dan Utsman adalah penghuni surga. Utsman penghuni surga dan Utsman adalah menantu dari pemilik 2 cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu menandakan bahwa pembacaan Quran di bulan Ramadan memang memiliki keutamaan yang tidak sama dengan bulan-bulan lain. Dan Imam Syafi'i 60 kali. Tentu kita sangat jauh dibandingkan Imam Syafi'i 60 kali. Sehari 2 kali khatam. Maka setidaknya harus ada progres yang bisa kita lakukan. Persiapan amalan zahir sulit. Apalagi persiapan amalan batin. Maka persiapan amalan zahir tidak akan bisa berprogres kalau amalan batin tidak ikut berprogres. Makanya mengapa pembacaan ayat Quran yang dilakukan oleh para ulama itu sering dilakukan, mereka mulai startnya di bulan Syaban. Itulah mengapa kata para ulama yaquluhu syahrul qurra. Orang banyak menyebutkan bulan Syaban itu sebagai bulannya pembaca Quran. Jadi hari-hari ini sudah mulai kita gemakan pembacaan Quran. Sudah mulai pemanasan, enggak boleh biasa-biasa saja tilawah Quran kita di bulan-bulan ini. Di hari-hari ini enggak boleh kita sama seperti bulan-bulan kemarin. Kalau kemarin mungkin tilawah Qurannya hanya 1 juz sehari barangkali. Ditambahkan intensitasnya, meskipun 1 juz 1 halaman, 1 juz 2 halaman, 1 juz setengah halaman. Ditambahkan intensitas terus bertambah. Sampai nanti di bulan Ramadan kita tidak akan keru lagi lisan kita untuk benar-benar membaca Quran. Tidak akan keluh lagi lisan kita dan sudah mulai test screening. Oh, di bagian-bagian ini saya melewati, di bagian-bagian ini saya melewati. Ditambah lagi dengan tadabur-tadaburnya. Ditambah lagi dengan tafsir-tafsir yang kita baca dari kalangan para ulama sunnah. Yang akhirnya membuat rasa manis ketika kita membaca Quran. Yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak bertadabur. Itulah mengapa tadabur hukumnya wajib. Berbeda dengan tilawah. Tilawah hukum asalnya sunnah, tapi tadaburnya wajib. Karena perintah tadabbur ada dalam bentuk amr dalam Quran. Allah Ta'ala mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab. Quran yang kami turunkan kepada engkau untuk ditadabburi maknanya. Allah Ta'ala juga mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Bahkan Allah menyatakan kepada mereka, apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Allah tidak mengatakan afala yatsuduna al-Quran. Apakah mereka tidak baca Quran? Allah tidak katakan demikian. Allah katakan apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Dan tadabbur itu bukan sekedar amalan otak atau amalan hati, tapi dia termasuk amalan hati, bukan amalan analisa saja. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan dipersiapkan dengan agar lebih bermakna, maka dia persiapkan dengan tilawah-tilawahnya. Bukan mulai hari ini, maka intensitas pembacaan Quran kita tidak boleh sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan memang dikatakan syahrul qurra, karena para imam sudah mulai memurojaahkan agar mutqin hafalan-hafalan mereka di bulan Ramadan. Sejatinya, mereka bersemangat untuk mengkhatamkan Quran di setiap total tarawih mereka. Sehingga Imam Syafi'i itu 60 kali khatam itu di luar salatnya. Di luar salatnya. Jadi dalam salat beda lagi bacaan Qurannya. Sehingga beliau sangat intens sekali dalam baca Quran. Dan tentu kita tidak akan bisa untuk memiliki amalan yang sempurna di bulan Ramadan tanpa taufik dari Allah Ta'ala. Dan diantara cara kita untuk mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala adalah meminta terus taufiknya dan berikhtiar. Dan salah satu bentuk ikhtiarnya adalah dengan mengurangi distraksi. Hingga para salafus saleh terbiasa sebelum masuk bulan Ramadan, mereka menyelesaikan perkara-perkara mereka di bulan Syaban. Artinya kalau ada pijar setoran untuk 1 bulan Ramadan, mereka itu melakukan aktivitas jualannya, pekerjaannya, mereka sudah dari bulan Syaban. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sebelum Syaban sudah cuti, dalam tanda kutip. Sehingga mereka bisa total dalam maksimal menyambut tamu Allah. Kita saja ketika ada tamu besar mau ke rumah kita, apakah kita masih sempat kerja? Kan gitu. Tapi tentu kita tidak sampai menjalankan Anda putus untuk kerja. Tapi poinnya adalah kita benar-benar hadir ketika Ramadan. Kita tidak sedang berdistraksi dengan hal-hal yang lain. Dan betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah-hidayah banyak sebab perantara bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Fihi futihat lahu abwabul jannah, ughalliqat lahu abwabun niran. Walillahi utaqa'u minan niran wadhalika kullal laila." Dan Allah Ta'ala yang membukakan pintu-pintu surga di bulan Ramadhan. Jadi pintu surga terbuka setiap hari bulan Ramadhan. Pintu neraka dikunci. Wasufidati syayatin. Dan dibelenggu-belenggunya para syaitan. Maksud daripada dibelenggu para syaitan, para ulama menjelaskan adalah di hari lain adalah maradatu syayatin. Atau gembong-gembongnya syaitan. Alias pemimpin-pemimpinnya syaitan. Jadi yang tidak dibelenggu ada syaitan lain, yaitu syaitan-syaitan yang rendahnya. Adapun syaitan-syaitan yang tinggi-tingginya itu dibelenggu. Maraddah itu adalah panglima-panglimanya. Makanya tidak memungkinkan orang yang berada di bulan Ramadan masih bermaksiat, karena memang dibelenggu hanyalah panglima-panglimanya. Adapun bawah-bawahannya tidak terbelenggu. Dan selain itu juga, yang menggoda manusia itu bukan semata-mata syaitan, tapi juga ada hawa nafsu. Makanya kita berdoa, "A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki." Kita berdoa terlebih dahulu untuk berlindung dari jiwa kita. Karena jiwa kita, Allah Ta'ala mengatakan, "Inna nafsa la'ammaratun bisu'." Dan semuanya jiwa itu seringkali menyuruh manusia untuk membuat keburukan. Sehingga sejatinya orang boleh jadi tidak digoda oleh syaitan, tapi dia tergoda oleh hawa nafsunya sendiri. Makanya kita berlindung kepada Allah dari jiwa yang buruk, dan kita meminta kepada Allah dari jiwa yang memiliki ketenangan, dan juga jiwa yang mencela pelakunya agar segera bertaubat. Sebagaimana jiwa juga punya sifat lawwamah. Lawwamah bermakna mencela pelakunya ketika melakukan keburukan. Sinyal jiwa ketika ada keburukan dilakukan oleh pelakunya. Dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat di dalam mengerjakan kebaikan. Apapun yang terluput dari amal-amal saleh mereka, maka mereka sampai dalam tanda kutip, sampai benar-benar menyesal kalau ada hal-hal yang mereka tinggalkan dari perkara-perkara ibadah. Sebagaimana dahulu Abdullah bin Umar itu baru mendengar hadis dari Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah itu ketemunya sama Nabi telat. Abdullah bin Umar sudah dari dulu ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Hurairah baru ketemu kapan? Baru bertemu di 4 tahun terakhir. Aries di tahun ke-7 Hijriah sampai tahun ke-11. Ternyata Abdullah bin Umar dengar satu hadis dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla 'ala janazah falahu qirat. Wa man shalla 'ala janazah thumma atba'ahu hatta yudfan lahu falahu qiratan." Siapa yang salat jenazah maka dapat satu qirat. Siapa yang salat jenazah kemudian mengantarkan jenazahnya sampai dikuburkan maka dia dapat 2 qirat. Kata Abdullah bin Umar, "Saya tidak yakin ada di sini." Akhirnya beliau berlari segera menuju Ibunda Aisyah. Ini posisinya setelah Nabi wafat. Makanya beliau tidak datang ke Nabi karena Nabi sudah tidak ada. Dia datang langsung ke Ibunda Aisyah. Berlari. Benarkah hadis yang disampaikan adalah benar? Karena bahwa itu, beliau bukan hanya mendapatkan hadis dari Nabi SAW saja, tapi juga mendapatkan hadis dari siapa? Dari para sahabat. Jadi ketika Nabi telah wafat, beliau tetap nyari ilmu. Itulah mengapa beliau hadisnya banyak. Karena beliau tidak dapat langsung dari lisan Nabi SAW saja, tapi juga dapat dari sahabat-sahabat senior. Dan di antara sahabat senior adalah Ibunda Aisyah, ibunda mereka. Maka mereka terbiasa bertanya kepada ibunda mereka, Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan ternyata kata Ibunda Aisyah, benar apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Lemaslah badan Abdullah bin Umar ketika baru mengetahui hadis itu. Beliau mengatakan laqad faratna fi qarari katsira. Betapa banyak kirat-kirat. Apa itu kirat? Satu gunung Uhud mithlu jabal. Satu ukuran gunung Uhud mithlu jabal Uhud. Maka ternyata beliau mengatakan aku telah banyak melalaikan Uhud-Uhud. Ini beliau, ini para sahabat. Yang mana mereka satu saja ilmu yang tidak mereka ketahui dan membuat mereka telat dalam beramal, begitu menyesal, membuat mereka bertahun-tahun menyesal. Sedangkan kita sudah banyak ilmu yang telah kita ketahui, tapi masih juga kita lalaikan. Banyak kita sudah mengetahui keutamaan salat malam, puasa sunnah. Kita mengetahui banyak keutamaan daripada memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim, kepada hati orang mukmin. Keutamaan bersilaturahmi, keutamaan salat duha, keutamaan baca Quran. Begitu banyak keutamaan-keutamaan telah kita ketahui. Karena hadis-hadis itu telah mudah kita dapatkan dari pembelajaran. Sedangkan para sahabat mendapatkan satu hadis begitu susah. Maka mereka begitu menyesal kalau mereka telat untuk mengetahui. Dan faedah kedua, orang kalau dia punya ilmu, maka pintu-pintu dan ladang-ladang amal soleh itu kebuka seluas-luasnya. Dia jadi tahu bagian-bagian mana saja yang kosong, yang belum terisi, bagian-bagian mana saja yang bisa dijadikan sebagai peluang untuk ibadah. Dia karena punya ilmu. Itulah ilmu mengapa menjadi cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Dia akan menjadi penerang. Dia enggak kebingungan untuk melakukan amal soleh karena dia sudah tahu panduannya. Maka sejatinya seseorang ketika di bulan Ramadan dia tidak akan mau menyia-nyiakan satu detiknya pun. Dan itu akan dimudahkan oleh Allah dengan taufik kalau kita pun sudah benar-benar bisa melakukan pemanasan di bulan Syaban. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita tahu banyak perhelatan besar, agenda-agenda besar dari setiap event-event di setiap tahunnya, atau setiap 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu mereka persiapan bukan sehari dua hari. Untuk sampai hari opening, grand opening yang cuma hanya beberapa jam saja, mereka butuh persiapan 5 tahun, bahkan 10 tahun. Untuk hanya mempersiapkan event yang hitungannya jam. Bahkan tidak sedikit cabang olahraga dari event-event tersebut hanya beberapa detik saja. Seperti perlombaan sprinter, perlombaan panjat tebing. Itu hanya beberapa detik saja untuk mencetak rekor. Tapi persiapannya enggak sehari dua hari. Maka banyaknya persiapan itu yang menunjukkan agar Ramadan kita bermakna. Dan kesungguhan kita di dalam mempersiapkan itulah yang membuat akhir Ramadan bermakna. Dan di antara cara mempersiapkan agar Ramadan bermakna juga adalah kita harus menghadirkan perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan ridha, perasaan sukacita. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, "Kul bifadlillahi wa rahmatihi, bidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan keutamaannya dan juga rahmat darinya, maka hendaknya orang-orang beriman itu berbahagia. Meskipun para ulama menyatakan maksud fadlullah dan rahmatnya adalah Islam dan Quran, sebagian lagi mengatakan bahwa adalah syariat-syariatnya, maka termasuk keimanan adalah berbahagia ketika Ramadan datang, berbahagia ketika Ramadan mendatangi kita. Kita juga tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau ketika menaiki mimbar beliau itu ada kalau beliau menaik berarti ada 3 anak tangga, 1, 2, 3 baru beliau duduk. Makanya sunnah-sunnah mimbar itu adalah dibuat anak tangga. Nah beliau dalam satu momen beliau menaiki mimbar dan mengucapkan amin, amin, amin. Para sahabat terheran-heran dengan apa yang beliau lakukan. Karena tidak ada seorang pun dari sahabat yang sedang berdoa. Tapi beliau hanya mengucapkan amin, amin, amin. Dan akhirnya setelah beliau turun dari mimbarnya, maka beliau ditanya oleh para sahabat, apa gerangan yang kau lakukan? Maka pada saat itu beliau menjawab, ketika aku menaiki anak tangga pertama, maka malaikat Jibril berdoa, raghima an furujulin, celakalah seseorang. Adraka abawah au ahaduhuma falam yudkhilahu aljannah. Dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup. Falam yudkhilahul jannah, tapi tidak mampu membuat masuk dirinya ke dalam surga. Padahal keberadaan orang tua yang berada di sisi kita itu adalah pintu-pintu surga. Kalau orang tua yang satu telah meninggal, maka berarti satu pintu surga telah tertutup. Sehingga para ulama dari zaman ke zaman mereka sedih ketika orang tua meninggal, bukan hanya karena sedih berpisah. Karena kalau mereka tahu bahwa orang tuanya meninggal dalam kondisi beriman, dan dia pun berharap meninggal dalam kondisi beriman, selesai perkaranya, akan dipertemukan lagi di hari kiamat dan pertemukan lagi di surga. Tapi mereka sedih karena pintu surga mereka telah berpisah. Doa-doa mustajab mereka tidak lagi ada. Sekarang kalau sudah meninggal orang tua, kalau sudah meninggal, maka tidak bisa lagi berdoa. Hanya kita yang bisa berdoa untuk mereka. Sedangkan doa da'watul walid waladihi diijabah. Doa orang tua diijabah untuk anaknya. Maka mereka tidak lagi punya potensi doa andalan. Mereka tidak lagi punya peluang untuk, Anda tahu kalau di acara One Studio Millionaire, biasanya ada telepon, menelpon bantuan. Mudah saja untuk kita minta bantuan. Bantuan itu kapan saja selama masih ada nomor handphone orang tua dan orang tua kita masih hidup. Ma, tolong doain. Pak, tolong doain. Gampang semua. Mendoa mereka mustajab. Tapi ketika sudah tidak ada, peluang itu gak beda lagi. Gak ada lagi. Satu pintu surga telah Allah ambil. Dan kalau keduanya telah Allah ambil, dan tidak mampu memasukkan kita ke dalam surga, maka didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Siapa lagi yang dapat menolak doa malaikat terbaik dan aminnya manusia terbaik? Siapa? Kan yang sedang berdoa kan malaikat Jibril. Dan yang mengaminkan adalah Rasulullah SAW. Kalau yang doa saya yang mengaminkan adalah manusia juga, mungkin belum tentu dijawab. Tapi yang berdoa adalah malaikat Jibril. Dan yang mengaminkan adalah Rasulullah SAW. Kemudian ketika beliau menaiki tangga kedua, beliau mengatakan, Raghima anfu rajulin adraka Ramadan alam yughfar lah. Dia mendapati bulan Ramadan. Celakalah dia. Kalau ternyata dia melewati Ramadan, tapi sama sekali dosanya tidak diampuni. Dan peluang terbesar orang gak diampuni di Ramadan adalah karena dia gak persiapan. Alias gagal total. Gagal total. Dia dapati Ramadan. Dia punya event terbesar dalam hidupnya. Dia punya kesempatan emas untuk mendapat mendali-mendali berupa gelar ketakwaan. Yang Allah sebutkan, kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ingin dapat mendali-mendali berupa ketakwaan. Lalu gagal. Gagal. Gara-gara gak persiapan. Bisa jadi eventnya ada lomba lari, kita gak pemanasan. Orang kalau lari 42K saja, dia larinya berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Itu gak main-main gitu. Treadmillnya udah berkali-kali dia gunakan. Untuk momen maraton. Momen maraton. Yang mana kalau dia gak persiapan, dia baru persiapan H-2, H-3, H-1. Secara logika, dia kalah di 1 km pertama, 5 km pertama, 10 km pertama. Gak usah jauh-jauh 42. Dia kasur gagal. Kita gak ingin kita kalah di Ramadan. Di 2 hari pertama, 3 hari pertama, 10 hari pertama. Yang mana justru yang menentukan garis finishnya adalah di 10 malam terakhir. Betapa banyak orang gagal benar-benar di 10 malam terakhirnya. Padahal itu adalah momen di mana jarak dirinya dengan garis finishnya segera dia dapatkan dan dia mendapatkan gelar medali ketakwaan. Kita tahu dalam sebuah event perlombaan, gak semua orang dikasih medali. Gak semua. Yang hanya yang menang saja dikasih medali. Boleh jadi ada orang dapat medali tapi bayar. Dan gak ada prestisnya sama sekali kalau bayar. Kita ingin benar-benar mendapatkan gelar yang bukan dari manusia tapi dari Allah Ta'ala berupa gelar ketakwaan. Hadirin hadirat Allah SWT, bulan Ramadan juga adalah bulan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali bersedekah. Beliau adalah orang yang sangat-sangat dermawan. Sebelum Ramadan, setelah Ramadan adalah orang yang dermawan. Tapi khusus bulan Ramadan, maka beliau adalah orang yang lebih dermawan lagi. Kebayangkan kalau orang sudah paling dermawan, ternyata di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Saya berikan salah satu beberapa contohnya kedermawan beliau. Beliau itu diberi diksi oleh para sahabat dengan la yaruddu sa'ilan, annahu kana la yaruddu sa'ilan. Beliau itu enggak pernah nolak ketika diminta. Atau enggak pernah nolak ketika ada orang minta. Enggak pernah nolak. Alias kalau ada orang minta jubahnya, pakaiannya, dia akan berikan. Dan seringkali kalau apa yang masih beliau pegang, masih beliau punya, maka beliau segera melepaskannya. Satu ketika beliau baru saja bertransaksi dengan seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah, orang Nabrul Yahud, orang berilmunya dari kalangan Yahudi, ulama Yahudi, bertransaksi dengan akad salam. Beliau ini mau beli kurma, Zaid Sa'nah ini mau beli kurma dengan akad uang di depan, barang di belakang. Dan saat itu transaksinya berakad 80 dinar. 80 dinar. Silakan dikali itu. Satu dinarnya 4,25 gram emas. Kalau 1 gram emas sekarang ialah 3 juta rupiah, katakanlah. Berarti kurang lebih 1 M lah tuh hasil transaksinya. 1 miliar rupiah. Dan tahu ke kita? Beliau langsung menyedekahkan di detik yang sama kepada orang Badu yang datang. Nih, 1 miliar. Akhir. Hadal mali akli komik. Ini bantu kaum kamu dengan uang ini. Berarti gak takut miskin. Gak pernah takut miskin. Sampai akhirnya Zaid bin Sa'nah ini datang kepada Nabi SAW sebelum jatuh tempo. Karena kalau akad salam itu ada jatuh temponya namanya. Ada penentuan tanggal nih. Dia datang sebelum jatuh tempo. Nabi SAW sedang berada di, sedang menyender di Masjid Nabawi, habis menguburkan salah satu orang Ansar yang meninggal, dan ternyata beliau ditarik apa namanya selendang Nabi SAW, dan di situ sedang ada Umar bin Khattab. Ini yang kau lakukan kepada Rasulullah SAW. Aku melihat apa yang kau lakukan. Kalau bukan karena aku khawatir beliau yang memberhentikan, niscaya aku akan tebas lehermu. Tapi beliau Zaid bin Sa'nah yang mengatakan, ini orang punya hutang kepada saya dan belum dia bayar. Memang demikian kebanyakan orang-orang dari keturunan Abdul Muthalib. Subhanallah. Dicela nasabnya dan juga dicela rasulnya. Bagaimana tidak marah Umar bin Khattab? Akhirnya Nabi SAW justru yang melerai Umar. Umar sudah mau membunuh Zaid bin Sa'nah. Tapi Nabi justru yang menegur Umar. Wahai Umar, mengapa tidak kau tegur aku untuk mempercepat segera membayar, dan kau tidak tegur dia untuk memperbaiki cara menagihnya? Enggak. Jadi beliau malah menegur Umar, bukan menegur orang yang sedang menarik lehernya. Maka kata Nabi SAW, bayarkanlah kepada dia 20 sa' kurma, kemudian tambahkan lagi 20 sa' kurma sebagai kompensasi karena kau telah menakut-nakutinya. Haji. Asalnya itu cuma 20 sok kurma doang. Tapi ditambahin 2 kali lipat. Bonusnya, bonus bukan 20%, 30%. Bonusnya 100%, hadirin. 20 sok lagi. Akhirnya mereka dibawalah ke gudang. Umar memberikan 20 sok dan 20 sok tambahan. Kemudian ditanya, siapa dirimu? Saya adalah Zaid bin Sa'nah. Abrul Yahud, kau adalah ulama Yahudi. Apa yang kau lakukan? Sesungguhnya aku datang ke sini, aku telah mengetahui seluruh macam jenis kenabian yang ada pada diri Rasulullah SAW. Hanya ada dua hal yang aku belum ketahui. Yang pertama, Rasul yang terakhir adalah Rasul yang rasa kelembutan atau kesantunannya melebihi emosinya. Dan yang kedua adalah tidaklah beliau menghadapi orang bodoh kecuali semakin bertambah sopan santun dan rasa santunnya. Maka beliau mengucapkan asyhadu alla anna Muhammad Rasulullah. Dia datanglah kepada Nabi SAW dan mengucapkan syahadat. Ini kedermawanan Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga pernah memberikan 2 lembah daripada kambing kepada 1 orang. Bukan 2 orang, bukan 3 orang, bukan 1 kaum. 1 orang, 2 lembah kambing. Dan lihat pada saat perang Hunain juga sangat banyak orang yang diberikan unta oleh Nabi SAW. Dibagi-bagikan dan beliau sama sekali tidak berikan kepada orang Ansar. Tapi ternyata di bulan Ramadan, maka kata Abdullah bin Saud, kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Beliau lebih dermawan lagi, ajwadu. lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Minarrihil mursalah. Dan beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu maksudnya adalah beliau kalau bersedekah cepat, enggak nunggu-nunggu, enggak nanti-nanti. Dan beliau kalau sedekah itu semua orang dapat. Jadi beliau enggak sedekah orang dikasih, yang lain enggak ngelihat, enggak dikasih, enggak. Kalau semua orang lihat maka semuanya sudah dapat. Itu cara beliau bersedekah. Dan hendaknya kita bisa melakukan hal yang ini juga, semoga Allah mudahkan. Kemudian di antara model sedekah yang berbeda antara Asma dengan Ibunda Aisyah, kalau Ibunda Aisyah itu sedekahnya adalah tajma'ul mal, mereka beliau mengumpulkan harta kemudian baru menyedekahkan. Kalau Ibunda Aisyah. Kalau Ibunda Asma, ini kalau Asma bintu Abu Bakar, karena keduanya adik kakak, beda ibu saja. Kalau Asma bintu Abu Bakar, maka kana la tadakhiru li ghadin. Beliau enggak pernah nyimpan buat besok. Alias kalau ada uang hari itu juga harus habis buat sedekah. Subhanallah. Ini dua metode sedekah yang berbeda dari Asma dan Ibunda Aisyah. Dan kita punya preferensi masing-masing dalam hal menggunakan metode Asma atau Ibunda Aisyah dalam hal ini. Tapi jelas Nabi SAW di bulan Ramadan adalah orang yang sangat dermawan. Karena dia adalah bulan yang memang dipenuhi dengan keberkahan. Dan kita mengetahui bahwa sedekah di bulan Ramadan tidak sama dengan sedekah-sedekah di bulan lain karena Nabi pernah menyatakan itu. Dan yang kedua adalah bulan Ramadan adalah bulan yang memang sedang dimudahkan seorang untuk diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk beramal saleh. Karena pintu-pintu surga sedang dibuka dan pintu-pintu neraka sedang tutup dan sedang dibelenggu para syaitan. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara juga kemuliaan bulan Ramadan yang agar kita miliki Ramadan yang penuh dengan makna adalah Ramadan memiliki akhir yang baik dan akhir yang indah berupa malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau malam yang lebih baik daripada 80-an tahun. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia tidak perlu memusingkan antara malam ganjil atau malam genap. Dia tidak perlu memusingkan malam yang banyak, malam 21 atau malam 23 atau malam 25. Dia tidak perlu memusingkan. Yang dia lakukan hanyalah full fokus 10 hari total dia beritikaf. 10 hari fokus total dia beribadah. Full 10 hari total malamnya dia mengatakan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia tidak memikirkan di malam mana dia berucap. Yang jelas adalah 10 malam tersebut dia sedang berada dalam ketaatan. Maka pasti dia dapat. Karena probabilitas yang dia lakukan lebih besar. Orang kalau melakukan malam-malam dan tidak fokus ke tanda-tandanya, dia enggak fokus. Dia enggak lihat tanda-tandanya, dia enggak terlalu perhatian dengan itu. Yang dia lakukan adalah mengambil langsung hari-harinya secara total. Dia enggak memisah-misahkan malam-malam. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapatkan 1000 bulan. Dan orang yang melakukan amal soleh di malam tersebut, maka dia mendapatkan takdir yang baik. Karena dia makan Lailatul Qadar adalah karena malam perilisan takdir. Sedangkan Syaban adalah bulan diangkatnya amal. Sebagaimana kata Nabi SAW, fihi turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin. Diangkatnya amal-amal ke Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, riwayat An-Nasa'i, hadis sahih. Bahwa bulan Syaban adalah bulan diangkat. Dan beliau berpuasa karena beliau senang ketika beliau berpuasa dalam keadaan amalnya sedang dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sejatinya amal-amal kita itu dilaporkan setiap hari. Bahkan sehari 2 kali dilaporkan. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Malaikat pagi dan malaikat siang itu bergantian menjaga kalian. Wa yajtami'un bil fajri wal asri. Dan mereka berkumpul itu di waktu subuh dan di waktu asar. Dan setiap kali mereka berkumpul, nah, maka mereka ganti shift. Yang lapor ke Allah Ta'ala, maka dia ditanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Maksudnya, gimana keadaan hamba-hambaku ketika terakhir kamu meninggalkannya? Maka dijawablah, Tarakna wahum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat. Jadi makanya Allah Ta'ala mengatakan, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Qur'an di waktu subuh itu disaksikan. Karena malaikat mau melaporkan kepada Allah Ta'ala. Ada keadaan terakhir yang beliau lihat dan saksikan sebelum dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Tapi amal tahunannya dilaporkan, atau annual reportnya dilaporkan di bulan Syaban. Jadi ada daily report, ada annual report. Dan ada rilis takdir, rilisan takdir. Setahun ke depan mau seperti apa hamba-hamba ini, rilis takdirnya di malam qadar. Dan Lailatul Qadar itu yang bertepatan dengan apa? Dengan turunnya Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu sudah ada sebelum turunnya Quran. Ya, sudah ada. Tapi turun Quran secara berangsur-angsur pertama kali, dan Allah takdirkan di malam Lailatul Qadar gitu. Jadi di zaman Nabi Anas sudah ada Lailatul Qadar. Tetapi dulu belum diturunkan Quran secara bertahap. Karena Quran sudah ada di Lauhul Mahfuz, tetapi baru diturunkan bertahap sejak Nabi SAW itu menjadi Nabi. Ya, baru diturunkan bertahap. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Dan Quran yang kami turunkan secara bertahap kepada manusia, dan kami turunkannya berangsur-angsur. Hadis hadirat Allah SWT. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan diijabahnya doa. Kita tahu ayat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah juz kedua, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Apabila hambaku bertanya tentangku, maka aku dekat. Uji budak watadai zadaan. Ini Allah Ta'ala menghilangkan satu kosakata yang biasanya Allah Ta'ala sebutkan di ayat-ayat lain ketika ada lafaz di awalnya, apabila hambaku bertanya kepada engkau. Biasanya Allah Ta'ala mengatakan kul, katakanlah. Contoh, Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan perjudian. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwa itu dosanya lebih banyak dibandingkan manfaat. Allah Ta'ala juga mengatakan, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa'a fil mahid. Itu adalah darah najis atau darah kotor, maka jauhkanlah nisa atau jauhkanlah wanita ketika sedang haid. Artinya tidak bergaul kepada mereka ketika sedang haid. Allah Ta'ala menggunakan kata qul, katakanlah, sebagai bentuk apa namanya, perantara antara beliau dengan hamba yang bertanya. Katakanlah Muhammad gitu. Tapi dalam perkara doa Allah Ta'ala mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni. Apakah Allah katakan qul? Tidak. Allah tidak katakan katakanlah. Allah langsung menyatakan, apabila hambaku bertanya tentangku, aku sungguh dekat. Allah tidak mengatakan, apabila hambaku bertanya tentangku, katakanlah aku dekat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa doa itu tidak butuh perantara. Kita bisa langsung semua berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena Allah sedekat itu dengan kita. فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan ayat ini adalah ayat yang letaknya di tengah-tengah ayat puasa. Kalau Anda lihat, kutiba alaikum siyamu kama kutiba alaikum, itu di bawahnya, paling bawah, di ujung bawah, itu ayat itu. Dan setelahnya adalah juga ayat tentang puasa. Uhillakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahun, dan seterusnya. Itu masih ayat puasa suasananya. Jadi bayangkan satu lembar ini tentang ayat puasa, tiba-tiba ada cuplikan ayat tentang doa. Kata para ulama, karena memang ketika kita puasa, seluruh waktu kita puasa diijabah doa-doa kita. Kalau hari ini kita punya doa-doa waktu mustajab, kapan? Azan iqamah, Jumat sore, sepertiga malam terakhir, ketika hujan, ketika orang tua, ketika kita terzalimi, orang tua doa ke anak, ketika safar, terbatas. Enggak sampai 24 jam atau enggak belasan jam. Sedangkan orang yang berpuasa dari semenjak dia subuh, yakni semenjak matahari terbit hingga matahari terbenam, Artinya kalau matahari terbenamnya lebih lama alias winter, kan winter lebih lama matahari terbenamnya. Orang-orang kalau di Eropa itu puasa lebih lama kalau lagi winter. Karena malamnya lebih kebalik, puasa lebih cepat. Kalau lagi summer yang lebih lama, lagi summer ke puasa lebih lama. Itu berarti punya peluang doa mustajab lebih banyak. Kalau di Indonesia kira-kira terang subuh jam 5, azan jam 16, azan jam 18, kurang-kurang lebih kita punya waktu 13 jam setengah kira-kira. Tapi untuk orang-orang yang di summer itu bisa 14 jam, 15 jam aja. Bayangkan 15 jam mustajab semua. Dan tidak kita dapati kecuali di bulan Ramadan yang mana kita baru puasa selama sebulan penuh. 29 atau 30 hari. Dan Nabi mengatakan asyahru, gitu kan Nabi menyebutnya. Bulan itu kalau enggak 29 itu 30 gitu lah kira-kira. Artinya kalau orang berpuasa Ramadan 28 hari enggak sah puasa. Makanya enggak bisa dia puasanya ikut ormas MU, Ramadan lebarannya ikut ormas, puasanya ikut ormas Newcastle, lebarannya ikut ormas Manchester. Gak bisa, karena puasa baru bisa sah 29 minimal. Nah begitu orang kalau misalkan dia puasa di negeri yang mana dia baru sampai puasa 27 hari. Atau 27 hari. Ya 28 hari lah. Ternyata beliau ke Saudi. Saudi udah lebaran. Datang sampai udah lebaran. Berarti dia baru puasa berapa? 28 hari kan? Maka dia setelah satu Syawal besoknya langsung dia puasa sebagai tambahan atas satu hari yang belum genap. Jadi 29. Itu kata ulama. Ya. Karena minimal puasa Ramadan adalah 29. Dan waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan sangatlah banyak. Apalagi semakin mendekati berbuka. Itulah mengapa ketika kita mau berbuka, diusahakan kita berdoa dan hilangi distraksi. Hari ini begitu banyak acara melalaikan menjelang berbuka. Begitu banyak event-event menjelang berbuka. Ada dan begitu sibuknya kita dengan makanan yang kita gunakan untuk berbuka. Padahal kita bisa kenyang dengan 3 botol kurma dan air putih. Tapi kita terlalu banyak menyibukkan diri dengan makanan. Akhirnya kita enggak benar-benar fokus. Lagi saya ingat sekali saudara Anda pernah bilang, untuk ibu-ibu, kalau bisa masaknya diseling-seling. Adias, kapan punya waktu untuk beli aja. Enggak harus selalu masak. Dan itu kalau bisa beli. Tapi secara umum kita tahu bagaimana keadaan kita. Jangan sampai terlalu banyak tersibukkan dengan hal-hal yang sifatnya kurang substansial. Sehingga bisa kita hemat. Bahkan di sebagian daerah itu ada yang masak untuk 3 hari sekali. Kan bisa. Dan bisa juga untuk apa namanya kita sederhanakan lah. Kita simplifikasikan makanan-makanan kita. Karena terlalu banyak pilihan akhirnya jadi lapar mata. Dan jadi ngantuk ketika sholat tarawihnya. Sedangkan inti Ramadan itu di malamnya. Nabi SAW sangat menghidupkan malam-malam beliau. Dan kalau kita mendapatkan Ramadan yang bermakna, berarti kita hidupkan malam-malam kita. Demikian mungkin yang kami sampaikan dari penjelasan agar Ramadan kita lebih bermakna. Ini secara cuplikan saja, masih banyak fikih-fikih yang belum dijelaskan. Tapi secara umum, persiapan kita untuk Ramadan sejatinya bukan dimulai dari sekarang, tapi dimulai dari kemarin-kemarin harusnya. Tapi karena boleh jadi sebagian kita baru tahu keutamaan hari ini, maka better late than never. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Segera mulai dan segera suasanakan dan segera minta taufik kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan Ramadan kita bermakna dengan mengawali start yang juga bermakna. Wallahu a'lam. Bila ada yang ditanyakan kami silakan. Wallahu a'lam. السلام عليكم. Barakallahu fiik. Yang pertama, lafaz-lafaz doa Nabi atau lafaz-lafaz zikir dan doa, terlebih lagi zikir pagi dan petang, itu tauqifi. Tauqifi itu artinya enggak bisa diedit-edit atau udah plek-plek begitu Nabi lafazkan. Karena suatu ketika ada doa sebelum tidur, itu diubah lafaz bi rasulika dengan bi nabiyika. Nabi marah. Kenapa kamu ubah? Harusnya bi rasulik, bukan bi nabiyik. Itu menunjukkan bahwa doa itu enggak boleh diubah pertama. Dan itu lafaz itu dari Nabi. Pertama. Yang kedua, doa yang ada lafaznya dengan menggunakan kosakata ganti ketiga, ada yang menggunakan kosakata ganti kedua. Contoh, dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi, itu langsung direct. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika mastata', a'udhu bika min syarri ma sana'at. Dan seterusnya. Itu kan direct langsung. Tapi ada juga yang sifatnya astaghfirullah wa atubu ilaih. Ilaihnya menuju ke mana? Ke Allah. Karena di awal kita mengucapkan astaghfirullah. Ketika kita sudah menyebut nama Allah. Sehingga ketika kita mengucapkan wa atubu, yang benar memang ilaih. Karena di awalnya kita menyebut nama Allah. Berbeda kalau kita sebutnya astaghfiruka, maka baru wa atubu ilaih ka. Kalau kita menyebut astaghfiruka, baru kita menyebutnya wa atubu ilaika. Tapi karena di awal kita sudah mengatakan astaghfirullah, jazakallahu khairan, sallallahu alaihi, barulah kita sebut wa atubu ilaih. Intinya semua lafal-lafal doa itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan memang itu yang terbaik. Maka Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, mereka adalah orang-orang Quraisy. Tapi masalah shalawat saja itu nanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa usalli alaik?" Ya Rasulullah, gimana cara shalawatku kepada engkau? Rias, mereka enggak mau mengkreasikan shalawat. Mereka pengin tata cara shalawat yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa, mereka itu jago sastra, hadirin. Gimana enggak jago sastra? Perhelatan tiap tahun itu adalah membuat sastra dan olimpiade sastra yang kalau menang ditempelkan di dinding Ka'bah. Alias mereka sangat hebat dalam bidang bahasa Arab. Tapi masalah ibadah mereka enggak kreasikan. Mereka nanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah taala mengatakan walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil. Kalau seandainya diperbuat-buat satu perkara yang tidak kami sebutkan, laqata'ta minhu al-watin, kami akan cubit nyentuh hatinya. Kami akan hukum dia. Ini menandakan bahwa masalah ibadah memang tauqifi. Adapun hikmah-hikmahnya baru kita bisa pelajari dari para ulama, penjelasan-penjelasannya yang mereka sampaikan mengapa demikian. Tapi secara umum, lafaz terbaik dari doa dan zikir adalah lafaz doa dan zikirnya para nabi dan rasul. Wallahu a'lam. Ini saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayah untuk Ustaz dan keluarga. Saya tambahkan dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang hadir maupun yang tidak hadir. Amin ya rabbal alamin. Apa Ustaz, di dalam bulan Ramadan apakah ada salat tahajud setelah tarawih? Jika iya, mana yang lebih baik, melakukan wirid pada tarawih atau salat tahajud? Salat tahajud itu tidak ada batasnya. Yang ada adalah salat malam itu tidak ada batas lebih tepat. Dan salat tarawih termasuk ke dalam salat malam. Nabi SAW hanya menyatakan salatul laili masna masna. Salat malam itu dua, dua. Tapi enggak dibatasin 23, 100, 1000, enggak dibatasin. Dan itu yang menjadi kesepakatan para ulama. Setidaknya kesepakatan jumhur ulama. Maka yang menjadi tentu yang terbaik yang dilakukan Nabi SAW. Dan Nabi SAW itu salatnya 8 rakaat. Salat tarawihnya 8 rakaat. Salat malamnya 8 rakaat dan 3 witir. Itu yang dilakukan beliau. Tapi para ulama menyatakan bahwa salat malam itu tidak dibatasi. Karena memang merujuk kepada hadis-hadis yang lain yang sejatinya tidak melakukan adanya pembatasan. Tapi secara umum, kalau orang sudah sholat tarawih, dan dia mau sholat tahajud lagi di rumah, maka sah dan boleh. Tetapi yang tidak boleh ada adalah sholat witirnya enggak boleh dua kali. Sholat witir itu hanya boleh satu kali. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fil lailah. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Dan beliau menyatakan, ij'alu akhir salatikum witran. Jadikanlah akhir salat kalian adalah witir. Nah, makanya sebaik-baik witir adalah di akhir malam. Tetapi gimana Ustaz kalau misalkan kita di malam bersama imam, kita ingin salat sampai selesai? Ya sudah, enggak apa-apa. Anda sholat sampai selesai saja. Karena sholat selesai sama imam sampai witirnya habis, itu juga mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Nabi SAW mengatakan, innahu man salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laylah. Siapa yang sholat bersama imam sampai tuntas, maka dia tercatat pahalanya sholat semalam suntuk. Alias kalau kita udah pergi duluan sebelum imamnya witir, maka kita enggak dapat pahala salat semalam suntuk, karena enggak sampai selesai berarti kan. Nah, itu baik sampai selesai aja. Nah, nanti di rumah kalau mau tahmid tahajud silakan, asalkan enggak perlu sama witir gitu. Tentu yang lebih afdal adalah imamnya juga paham kalau itu enggak ada witir di awal malam nih. Nanti malam sekiranya witirnya bisa diakhirkan lebih baik gitu ya. Jadi yang di akhir malam hanya witirnya saja. Ya. Di sebagian masjid ada dua kloter biasanya. Ini untuk yang mereka gak sempat pulang kerja. Seperti Al-Fatah itu. Malam terakhir-terakhir. Dari awal masalah. Itu beliau ada dua kloter tuh. Yang tengah malam sama yang di awal malam. Ini bisa menjadi pilihan. Untuk kita yang kalau pulang kerja langsung tidur. Sholat isya langsung tidur. Setelah itu bisa nanti sholat tarawih atau qiyamul lail ini bisa di malam hari, di akhir malam. Karena sebaik-baiknya qiyamul lail tentu adalah di mana? Di akhir malam. Tetapi untuk sholat tarawih ada pahala syiar. Syiar, ada pahala syiar. Karena itulah mengapa Nabi SAW melakukan sholat tarawih itu di awal malam. Sebagai syiar. Syiar kepada orang-orang. Ini bahwa kita sedang menghidupkan malam-malam. Allahu a'lam. Jika Allah memberikan ujian kepada hambanya tetapi kurang membuatnya bersegera mendekat kepada Allah, apakah hal ini dikarenakan dia sedang mengalami futur atau dikarenakan banyaknya dosa yang dia perbuat? Terima kasih pertanyaannya. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bersegera menujunya. Fafirru ilallah. Bersegeralah menuju Allah. Allah juga menyatakan kita untuk bersegera menuju ampunannya. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Allah juga menyuruh kita untuk menyegerakan kebaikan. Fastabiqul khairat. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menyuruh kita untuk menyegerakan mendekat kepadanya. Dan kalau ada hal-hal yang membuat kita tidak bersegera kepadanya padahal telah diberikan musibah, berarti kita tidak benar-benar mendapatkan taufik darinya untuk sadar. Karena kesadaran ketika sedang diuji dan dicoba oleh Allah Ta'ala, itu yang sejatinya harusnya kita inginkan dan kita harapkan. Maka kalau ada orang yang sudah berkali-kali dapat musibah, tapi tidak benar-benar sadar kalau dia sedang diinginkan untuk kembali, berarti itu boleh jadi adalah azab. Karena yang namanya ujian itu tujuannya untuk orang naik level. Kalau ada ujian malah dia terpuruk, berarti dia enggak benar-benar diinginkan kebaikan. Maka kita khawatir kita demikian. Semoga Allah berikan taufik dan Allah berikan perlindungan. Tapi secara umum, manusia mengalami futur. Tapi futur itu bukan hilangnya hidayah. Nah, futur itu adalah kurangnya intensitas, kualitas, dan kuantitas dalam ibadah. Kalau kemarin 5 juz baca Quran, sekarang 3 juz itu baru futur. Kalau kemarin salat malam 8 rakaat, sekarang salat malam 4 rakaat itu baru futur. Kalau kemarin salat malam, sekarang enggak salat malam sama sekali, itu bukan futur. Itu hilang hidayah. Kalau kemarin baca Quran, sekarang enggak baca Quran sama sekali, itu bukan futur. Itu hilang hidayah baca Quran. kita khawatir kita ini hilang hidayah, bukan putur. Nah, kita lihat lagi koreksi. Jangan sampai kita ngakunya putur, ternyata hilang hidayah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah." Setiap amalan memang ada masa naik, masa turun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Siapa yang masa futurnya masih di atas sunnah, alias dia lagi seloyo-loyo dia masih salat qobliyah ba'diyah. Semalas-malasnya dia masih salat malam. Semalas-malasnya dia masih membaca Quran. Nah, berarti itu yang beruntung, Nabi mengatakan, "Faqad aflah." Tapi siapa yang tidak demikian? Lagi futurnya ngapain? Nonton drakor. Lagi futurnya ngapain? Scrolling TikTok. Nah itu bukan futur, bisa tercabutnya hidayah. Nah, bahaya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala agar Allah tidak cabut hidayah-hidayah kita. Karena musibah itu musibah. Itu musibah di atas agama berarti. Dan musibah di atas agama lebih parah. Dan tentu gak ada apa-apanya dibandingkan musibah di atas dunia. Kehilangan sendal, kehilangan handphone, kehilangan keluarga tidak terlalu menjadikan bagi orang beriman. Tapi luputnya sholat subuh berjamaah bagi laki-laki. Luputnya qiyamul lail malam tadi. Luputnya qiraatul Quran hari ini. Itu yang disedihkan oleh para orang-orang saleh. Allah Allah. Mohon tipsnya Ustaz. Pembagian tilawah dan tadabur agar keduanya maksimal. Karena sering lalai tadabur demi mengejar khatam Quran. Ada aplikasi namanya Tadabur Quran. Sahabat Anda punya. Menurut aplikasi itu bagus. Anda sambil baca Quran. Setidaknya sekedar tips sederhana. Ini baca satu halaman, baca tadabur. Satu halaman, baca tadabur. Mudah. Gitu. Sudah berapa tahun kita hidup di dunia, kita belum... Sebagian besar bulan kali ini, coba saya tanya di sini, siapa yang sudah pernah khatam terjemahan Quran? Alhamdulillah satu. Akhwat ada? Dua. Akhwat ada gak? Ini poin. Khatam terjemahan Quran itu juga penting. Dan itu asas tadabur. Karena tadabur itu bisa dilakukan kalau ngerti minimal secara general ayat. Gak perlu tahu tafsir, tapi ngerti artinya dulu. Itu asas tadabur. Baru kalau sudah tafsir, nah dia meningkat lagi pemahaman tentang Al-Quran. Tapi sebagian besar di antara kita nggak benar-benar tadabur. Hanya tilawah saja. Sedangkan tadabur itu harus paham dulu artinya. Tadabur itu sekedar ngerti apa yang Allah inginkan dari ayat ini, apa yang Allah larang dari ayat ini. Itu kayak gitu. Contoh deh. Allah katakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad." Kira-kira apa yang Allah inginkan? Oh, Allah inginkan saya bertauhid. Allah tidak inginkan saya melakukan kesyirikan. Kayak gitu. Dan juga melihat korelasi. Kenapa ayat ini setelah ada ayat ini. Kenapa setelah ayat ini. Kenapa ayat ini taruh di surat ini. Kenapa surat ini setelah surat ini. Itu menggali lebih dalam makna-makna itu. Dan kita semakin sensitif. Kalau kita sudah baca. Mengerti tafsir. Apalagi bahasa Arab. Itu semakin sensitif lagi. Semakin. Karena Quran itu. Bahrul la sahilalah. Ayat lautan yang tidak pernah ada tepiannya. Gak ada batasnya. Ilmu Quran itu sangat dalam, banyak. Maka cabang ilmu Quran itu sangat banyak. Bukan sekadar ilmu tafsir saja, tapi sampai ilmu balaghahnya, ilmu istiqaq, akar kata rumpun katanya dari mana, sangat dalam. Orang kalau memahami itu, dia akan takjub dengan kuasa Allah Ta'ala. Sehingga, untuk Bapak Ibu yang terhadap Allah SWT, untuk kita mengkompar demikian, dan kita lebih menikmati. Ya, nanti melalui kisah-kisah. Karena sebagian Quran kisah sepertiganya. 33 atau 34% Quran berarti kan adalah kisah-kisah. Sepertiganya lagi adalah syariat, sepertiganya lagi adalah akidah atau tauhid. Kita akan melewati kisah terbanyak dalam Quran, kisah Nabi Musa, kemudian kisah-kisah Bani Israil, kisah-kisah yang lain yang tersebar dalam beberapa surat. Dan berusaha juga untuk kalau ada kajian playlist, cari Anda playlist yang sudah dikhatamkan 30 juz. Siapa itu please Ustaz siapa? Para masyayikh siapa? Atau minimal yang ada saja, juz 30. Biasanya banyak sekali kalau tafsir juz 30. Beberapa setahu saya beberapa masyayikh atau ustaz itu sudah ada playlist yang tafsir ijmali namanya. Tafsir general. Ijmali itu general. Tafsir ijmali. Anda silakan cari di YouTube. Tafsir ijmali. Nah itu biasanya pembahasannya berupa satu juz langsung atau per surat. Jadi beres satu surat, kita baca Nah, didengarkan playlistnya, ngerti, oh seperti ini. Dan kita akan ngerasa seperti gak tahu apa-apa kalau sudah belajar ilmu Quran. Karena dia ilmu yang sangat dalam belajarannya. Allah. Apakah doa orang tua tiri mustajabnya seperti doa orang tua kandung? Sebagian ulama menyatakan bahwa maksud walid di situ adalah orang tua kandung. Orang tua kandung. Meskipun tidak menutup kemungkinan orang tua yang disampaikan para ulama juga walid bermakna guru bahkan. Walid guru itu juga dikatakan ayah secara ilmu. Dan orang tua adalah ayah secara nasab. Dan kita semua punya selalu dua ayah. Ayah secara nasab dan ayah secara ilmu. Karena kita punya guru. Dan bersyukur sekali apabila ada orang yang ayah nasabnya dan ayah guru, ayah ilmunya sama. Alias bapaknya adalah gurunya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu keluarganya itu namanya Syekhul Al-Asqalani Ibnu Taimiyah. Jadi ada Ibnu Taimiyah kakek, Ibnu Taimiyah cucu, Ibnu Taimiyah paman. Karena memang keluarganya ulama. Itu seperti itu enak. Dan beberapa ulama memang bapak ayahnya ulama. Seperti Imam Bukhari ayahnya ulama. Imam Nawawi ayahnya ulama. Masih banyak ulama-ulama yang ayahnya adalah ulama. Secara umum, yang disepakati oleh para ulama adalah ayah atau orang tua kandung. Yang memang dimaksudkan dalam hadis da'watul walid liwaladi. Wallahu a'lam. Amalan atau ibadah apa saja yang dapat dilakukan bagi wanita yang haid di bulan Ramadan? Dan bagaimana membangkitkan kembali semangat ibadah yang biasanya turun ketika setelah haid di bulan Ramadan? Yang pertama adalah amalan ridho. Amalan ridho. Gimana usaha amalan ridho? Ridho kalau haid itu ridho. Karena banyak wanita itu, ya dia tidak ridho. Emang saya tanya, emang haid antum yang ngatur? Haid itu Allah yang ngatur. Bahkan bukan dokter yang ngatur. Haid itu Allah yang ngatur. Bahkan banyak orang udah minum obat penunda haid, itu haid. Allah yang ngatur. Makanya ketika Ibunda Aisyah sedang haid, ketika sedang ihram, Nabi mengatakan, innahu syai'un katabahallahu ala banati Adam. Sungguhnya ini adalah sesuatu yang Allah telah takdirkan untuk anak perempuan Adam. Jangan sedih. Gitu. Karena banyak wanita sedih. Padahal menerima takdir Allah itu juga ibadah. Menerima keadaan kita sedang itu juga ibadah. Menerima keadaan saya diberikan Allah seperti ini, ibadah, terima. Ibadah. Dan kita tahu bahwa meninggalkan larangan itu juga ibadah sebagaimana menjalankan perintah. Alias, kalau ada orang haid, dia jadi gak puasa. Dengan yang puasa, gak puasa nih. Dia gak sholat. Dia gak pegang mushaf. Dia gak boleh masuk masjid untuk beribadah. Dan banyak-banyak kelarangan. Dia gak boleh berhubungan sama istri. Banyak tuh larangan itu. Ketika dia tidak melakukan itu, karena itu Allah larang, maka dia pun berpahala dan beribadah. Karena ibadah bukan hanya menjalankan perintah, tapi ibadah juga meninggalkan larangan. Alias, gak pegang mushafnya anti adalah ibadah. Gak sholatnya anti adalah ibadah. Gak baca, gak puasanya anti adalah ibadah. Itu ibadah semua tuh. Gak sedih ya? Gak sedih kan? Karena justru kalau dilakuin, malah dosa. Contoh, orang haid kalau puasa, dosa apa baru pahala? Dosa. Haid kalau sholat, malah dosa. Nah kebalikannya, kalau kita meninggalkan dosa, maka kita dapat pahala. Sama kalau kita meninggalkan zina, kita dapat pahala meninggalkan zina. Kita meninggalkan khamar, kita dapat pahala meninggalkan khamar. Itu yang dapat yang kedua. Yang ketiga, banyak ibadah-ibadah yang tetap bisa dilakukan dari wanita haid. Contohnya apa? Bangun sahur. Saya tanya, bangun sahur emang untuk orang yang puasa doang? Enggak. Bangun sahur itu bisa dilakukan untuk orang yang enggak bahkan puasa. Orang yang musafir saja bisa bangun sahur. Kenapa bangun sahur? Bangun sahur itu berbeda dengan makan sahur. Dua-dua hal yang berbeda. Saya sampaikan bangun sahur berbeda dengan makan sahur. Bisa jadi ada orang bangun sahur tapi gak makan sahur. Karena memang dia musafir. Dia berakhlak rukhsah. Dan orang yang gak puasa, dia gak perlu sahur. Karena sahur itu hanya untuk yang puasa sunnahnya kan gitu ya. Tapi dia tetap bisa dapat pahala. Pertama makan sahur. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan orang-orang beriman itu kebiasaannya adalah beristighfar di waktu sahur. Alias, ibu-ibu di sini yang nanti akan haid di Ramadan, itu jangan sampai bangunnya telat. Usahakan juga bisa bangun. Bahkan Anda bisa dapat pahala menyiapkan juga, menyiapkan anggota keluarga yang sedang berpuasa. Supaya kita dapat pahala puasa, kan gitu ya. Kan memberi makan orang yang berpuasa, dapat pahala puasa. Sebagaimana kata Nabi SAW. Dan tidak sedikit juga di kalangan para ulama yang memintakan membantu orang untuk ketaatan, mendapatkan ketaatannya. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Sehingga bangun sahur, berdoa, kalau bisa bantu-bantuin. Dan selebih sewaktunya adalah dengan berzikir, membaca Quran tanpa mushaf. Tentu ini dikhilaf, tapi sebagian ulama membolehkan asalkan tidak pegang mushaf. Kemudian yang ketiga, dengan dengar kajian dan beribadah layaknya yang lain dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, baik itu di rumah maupun ketika sedang bersafar, lakukan sebagaimana biasa. Ridha memutuskan Allah. Dan ini momen untuk qadha puasa kalau kemarin haid. Bulan Sya'ban. Coba di sini, siapa yang punya hutang tahun lalu, ibu-ibu? Kalau ibu-ibu yang sudah menepus, mungkin sudah enggak punya hutang. Tapi yang kemarin-kemarin punya haidnya, maka harus mengqadha batasnya adalah di bulan Sya'ban. Karena Ibunda Aisyah seringkali mengqadha puasa tahun lalu di bulan Sya'ban. Karena saking sibuknya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan-bulan biasa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sibuk puasa di bulan Sya'ban, sehingga beliau bisa juga puasa. Karena Ibunda Aisyah selalu standby di siang hari, di malam hari standby, kapanpun didatangi oleh suaminya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang puasa, otomatis tidak mendatangi Ibunda Aisyah di waktu siang, alias dia masih tidak berhubungan. Maka Ibunda Aisyah berpuasa, qadha-nya baru sempat di waktu Sya'ban. Tentu semakin cepat semakin baik kalau ada kesempatan. Tapi kalau ada seperti Ibunda Aisyah, yang memang Nabi sangat dekat dengan Ibunda Aisyah, dan tidaklah wahyu turun kecuali paling sering ketika Nabi satu selimut bersama Ibunda Aisyah, maka kita bisa akhirkan di bulan Sya'ban. Tapi kalau sampai lewat, maka harus ditambah fidyah, qadha plus fidyah. Itu kaidah yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya usahakan yang sampai 12 ya, segera tunaikan utang puasa. Ya. Kalau laki-laki, maka segera memperbanyak puasa sunnah di bulan-bulan ini juga. Dan kita berharap agar Allah menerima amal kita dan memberikan kita taufik untuk beribadah secara maksimal di bulan Ramadan. Dan terlebih lagi kita maksimalkan ketaatan yang bisa kita lakukan. Dan Allah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Semoga jadikan ini bermanfaat. Allah maafkan segala kekurangan, khilafan, dan kebodohan kami. Semoga Allah berikan taufik kepada semuanya. Tertutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.